بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الكلمات تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى حزن حزنا شديدا وأصابه هم شديد. Maka tatkala mereka mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca kalimat-kalimat ini, itulah al-gharaniq yang paling tinggi dan bahwasanya syafaat mereka sungguh diharapkan, beliau pun sangat bersedih dan beliau ditimpa kegelisahan yang sangat. Hatta anzalallahu qawlahu ta'ala fi suratil hajji. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surat al-hajj. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelummu. Tidak pula kami mengutus seorang Nabi pun sebelummu. Melainkan apabila ia membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, syaitan melemparkan sesuatu di dalam ucapannya, di dalam bacaannya, maka Allah Azza wa Jalla pun menghapus apa yang dilemparkan oleh syaitan. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengokohkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan sebagai ujian bagi orang-orang yang di dalam kalbu-kalbu mereka terdapat penyakit, dan orang-orang yang kalbu-kalbu mereka keras, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim berada dalam permusuhan yang jauh. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Dan agar orang-orang yang memiliki ilmu mengetahui bahwasanya hal itu merupakan kebenaran dari Rabbmu, sehingga mereka pun beriman dengannya, lalu kalbu-kalbu mereka pun tunduk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتَهُ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Dan orang-orang yang kafir senantiasa berada dalam keraguan tentang Al-Quran sampai hari kiamat mendatangi mereka dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka siksaan pada hari kiamat. فَأَبْطَلَ اللَّهُ مَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ فِي تِلَاوَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسَخَهُ يَعْنِي أَزَالَهُ وَأَحْكَمَ أَيْ ثَبَّتَ آيَاتِهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا فِي ذَمِّ الْأَصْنَامِ وَعِبَادَتِهَا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam bacaan Rasul alaihi salatu wassalam dan menghapusnya, yaitu menghilangkannya. Dan Allah Azza wa Jal mengokohkan, yaitu meneguhkan ayat-ayatnya yang Allah Azza wa Jal turunkan tentang celaan kepada berhala-berhala dan peribadahan kepadanya. Hadza hasilul qissati. Inilah kesimpulan kisah ini. وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسند. Dan sungguh kisah ini telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang bersambung. وَوَرَدَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ بِأَسَانِيدَ مُرْسَلَةً. Dan datang pula kisah ini dari sebagian tabi'in dengan sanad-sanad yang mursal. وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْكَرَهَا وَمِنْهُمُ بْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Dan sebagian ulama mengingkari kisah ini. Dan di antara mereka yang mengingkari kisah ini adalah Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wa qala innaha lam tarid illa min turuqin mursalatin wa munqati'atin takallamu fiha. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya kisah tersebut tidaklah datang melainkan dari jalan-jalan yang mursal dan terputus yang dibicarakan oleh para ulama. ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء. Akan tetapi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat para ulama ini. Yaqulul qissatu ja'at min turuqin mukhtalifatin mutabayinatin al-makhariju. Beliau Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mengatakan kisah ini datang dari jalan-jalan yang berbeda-beda. Mukhtalifah, mutabayinah, semakna. Yang berbeda-beda sumbernya. Fahiyya tata'adadu wa yuqawwi ba'duha ba'dan. Maka jalan-jalan tersebut saling menguatkan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadza ma'na kalamil Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Ini adalah makna ucapan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. مقصود الشيخ من إرادها أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام على اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر. مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله dari mendatangkan kisah ini adalah bahwasanya orang-orang musyrik mengatakan, kami tidaklah mengibadahi berhala-berhala ini dengan meyakini bahwasanya berhala-berhala ini menciptakan, memberi rezeki, memberikan kemanfaatan, dan memberikan kemadaratan. وَإِنَّمَا نَعْبُدُهَا طَلَبًا لِلشَّفَاعَةِ بِأَنْ تَشْفَعَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Hanya saja kami mengibadahinya karena mengharapkan syafaat, yaitu agar sesembahan-sesembahan tersebut memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu abtala hadha. Wa aqarra al-Qur'an ala ma huwa alayhi min ibtali ibadatiha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan hal ini dan menetapkan Al-Quran sebagaimana adanya berupa digugurkannya peribadahan kepada berhala-berhala. Wa abtala ma alqahu syaitanu في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Azza wa Jal menggugurkan apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. وَسَلَّى نَبِيَّهُ وَأَذْهَبَ عَنْهُ الْحُزْنَ بِأَنَّ هَذَا يَجْرِي مَعَ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ. Dan Allah Azza wa Jal menghibur Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dan menghilangkan kesedihan dari beliau dengan bahwasanya hal ini juga terjadi kepada para rasul sebelummu. فَقَالَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى يَعْنِي تَلَى. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelummu, tidak pula seorang Nabi pun sebelummu, melainkan apabila ia tamanna, yaitu membaca. Fattamanni huna ma'nahu tilawatu. Maka tamanni di sini maknanya adalah bacaan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang ummi, yang tidak mengetahui Alkitab kecuali amaniyah, ay tilawatan faqat, wala ya'rifuna al-ma'aniyah, yaitu bacaan saja dan tidak mengetahui makna-maknanya. Wa kama fi qawli sya'iri fi Uthman radhiyallahu anhu, dan sebagaimana di dalam ucapan penyair tentang Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tamanna kitab Allah awal laylihi wa akhirahu laqa himam al-maqadiri. Beliau membaca kitab Allah di awal malam beliau, dan di akhirnya beliau pun berjumpa dengan kematian yang telah ditakdirkan baginya. Syahidnya tamanna di sini bermakna tala. Wahiya al-lailatul lati qutila fiha radhiyallahu anhu. Dan malam yang dimaksud di dalam syair tersebut adalah malam yang beliau Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh padanya. كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن. Beliau di awal malam menunaikan salat tahajud dan membaca Al-Quran. ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل. Kemudian orang-orang Khawarij menyerang beliau dan membunuhnya radhiyallahu anhu di akhir malam. Asyahidu minal baiti qawluhu tamanna kitab Allahi. Syahid dari bait syair tersebut adalah ucapan penyair tamanna kitab Allah ay talahu, yaitu membacanya. فَتَّمَنِّي يُرَادُ بِهِ التِّلَاوَةُ. Maka tamanni di dalam syair tersebut diinginkan dengannya tilawah, bacaan. فَيَكُونُ الْمَعْنَى إِذَا تَمَنَّى أَيْ تَلَى الْكِتَابَ. Maka jadilah makna إِذَا تَمَنَّى, yaitu membaca Alkitab. Alqa syaitanu fi umniyatih. Syaitan melemparkan sesuatu ke dalam umniyahnya, ya'ni fi tilawatihi, yaitu ke dalam bacaannya. Kalimatun yadhunnuha as-sami'u min kalamir rasuli wa hiya min kalamish syaitani. kata-kata yang orang yang mendengar menyangka bahwa ia termasuk di antara ucapan Rasul, padahal ia termasuk di antara ucapan syaitan. Walakin Allah lahu bil mirsadi. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla, tidak ada sesuatu pun yang terluput darinya. Yuktilu kalama syaitani wa yuhkimu ayatihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan ucapan syaitan dan mengokohkan ayat-ayatnya subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah hafidhu dinihi wa hafidhu kitabihi. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal menjaga agamanya dan menjaga kitabnya. Fasyahidu minha annal musyrikina farihu lamma dhannu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wafaqahum bil kalami alladhina dhannuhu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wa huwa min asy-syaitani. Maka syahid dari kisah tersebut adalah bahwasanya orang-orang musyrik bergembira tatkala mereka menyangka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersepakat dengan mereka dengan ucapan yang mereka menyangka berasal dari Rasul, padahal ucapan tersebut berasal dari syaitan. Wa anna talab asy-syafa'ati min al-asnami la ba'sa bihi. Dan mereka menyangka bahwasanya meminta syafaat dari berhala-berhala tidak mengapa. Fafarihu bidzalika. Maka mereka gembira dengan sebabnya. Thumma inna Allah jalla wa ala abtala dzalika. Kemudian sesungguhnya Allah jalla wa ala menggugurkannya. Wa bayyana annahu la tajuzu ibadatu ghairillahi azza wa jalla li ayyi qasdin kana talabi syafa'ati aw ghairihi. Dan Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla untuk tujuan apapun. Apakah untuk mencari syafaat atau yang selainnya. Al-ibadatu haqqun lillahi Azza wa Jalla. Ibadah merupakan hak Allah Azza wa Jalla semata. Wala yajuzu ibadatu ghairillahi li ayyi qasdin kana. Dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla untuk tujuan apapun. Allah Azza wa Jal berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang tidak memadaratkan mereka, tidak pula bermanfaat bagi mereka. Seraya mengatakan mereka inilah, sesembahan-sesembahan inilah, para pemberi syafaat kami di sisi Allah Azza wa Jalla. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jal sebagai wali-wali yang diibadahi, mereka berkata, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allahu samma hadha syirkan wa abtalahu. Allah Azza wa Jalla menyebut perbuatan ini sebagai kesyirikan dan Allah Azza wa Jalla menggugurkannya. وَمَا قَالَ الرَّسُولُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَلَّتِي فِي الْقِصَّةِ وَإِنَّمَا قَالَهَا الشَّيْطَانُ. Dan Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah mengucapkan kalimat-kalimat ini yang disebutkan di dalam kisah tersebut. Hanya saja yang mengucapkannya adalah syaitan. وَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ. Dan ini dalam rangka ujian. لِأَجْلِ أَنْ يَتَمَيَّزَ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ. Agar terbedakan orang yang buruk dengan orang yang baik. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُزِيلُ هَذِهِ الْفِتْنَةَ وَيُبْقِي الْحَقَّ. Kemudian sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan fitnah ini dan melanggengkan kebenaran. هَذَا قَدْ جَرَى مَعَ الرُّسُلِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَرَى عَلَيْهِ مِثْلُ مَا جَرَى عَلَى الرُّسُلِ مِنْ قَبَلِهِ. Hal ini sungguh telah terjadi kepada para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi pada beliau seperti apa yang terjadi kepada para rasul sebelum beliau alaihimussalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.